بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala bersama syarah syarah An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fadail bab yang keempat yang berbunyi bab tawakkal كله على الله تعالى وإسمة الله تعالى له من الناس باب ketawakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan penjagaan perlindungan yang Allah berikan kepadanya dari manusia. Ya, hadis yang pertama itu kisah sekembalinya Nabi SAW dari peperangan Qibala Najdin di daerah arah ke Najd, kemudian di sebuah lembah yang banyak pohon-pohon berdurinya, Nabi bersama pasukan beristirahat. Nabi SAW menuju salah satu dari pohon tersebut, menggantungkan pedangnya, kemudian dia merebahkan diri dan tertidur. Datang seseorang, inna rajulan atani wa ana naimun fa akhadha as-sayfa fastayqaltu. Ketika saya tidur, datang seorang laki-laki lalu mengambil pedang, ya, lalu dan saya terbangun, wa huwa qaimun ala ra'si. Dia dalam keadaan berdiri di atas kepala saya. Falam ash'ur illa was-sayfu saltan fi yadi. Dan tidaklah saya sadar kecuali pedang sudah terhunus di tangannya. Faqala li man yamna'uka minni. Dia tanya siapa yang bisa atau siapa yang melindungimu dari saya. Qala qultu Allah. Ya. Thumma qala fi tsaniyah man yamna'uka minni? Qala qultu Allah. Ya. Qala fasama as-sayfa fa ha huwa dha jalisun thumma lam yu'rid lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang tadi kita menanyakan siapa yang melindungimu dari saya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Kedua kalinya ditanya lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Tiba-tiba dia masukkan pedangnya kembali ke dalam sarungnya dan dia duduk. Ketika Nabi bercerita tentang itu, tentang perbuatan, tentang kejadian tersebut kepada para sahabatnya, dia masih di situ. Dan Nabi SAW tidak mempedulikannya. Atau Nabi SAW tidak membalas, ya, tidak membalas, tidak menyakiti, ya, orang ini. Dan dalam sebagian riwayat dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Nabi SAW sama sekali tidak membalas dendam. Berbeda dengan riwayat yang masyhur yang kemarin kita juga isyaratkan, bahwa ketika Nabi menjawab Allah tiga kali, orang ini pun menggigil dan terjatuh pedangnya, lalu Nabi SAW mengambilnya lagi, kemudian kembali balik menghunuskan pedang kepada orang tersebut. Ya, lalu orang tadi tidak mendapatkan jawaban, siapa yang melindungimu dari saya, tidak punya jawaban. Dan Nabi SAW memaafkan. Sebenarnya inti dari riwayat ini adalah bagaimana Nabi SAW berlapang dada sama sekali tidak mau membalas dendam, ya, bisa jadi hadis yang sekarang ini lebih besar pengaruhnya. Hadis yang sekarang ini, ketika Nabi SAW setelah orang tadi memasukkan pedangnya dan dia sama sekali tidak memberikan apa, tidak menampakkan sikap membalas, ini membuat orang tersebut tersentuh dan memeluk agama Islam. Hadis yang pertama yang telah kita baca dan tadi kita ulangi kembali menunjukkan ketawakalan Nabi. Dalam suasana yang sangat sempit itu dia tetap berpegang teguh kepada Allah, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada yang menyelamatkannya kecuali Allah dan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah menjaganya. Dengan ketawakalannya Allah memelihara dan melindunginya. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya, sungguhnya Allah menjagamu dari manusia. Allah menjanjikan untuk nabinya untuk melindungi beliau dari manusia. Itulah hadis yang pertama, kita lanjutkan. Hadis yang kedua di bawah bab ini nomor 5900. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi wa Abu Bakar ibn Ishaq qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala haddatsani Sinan ibn Abi Sinan ad-Du'ali wa Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة يوما ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومأمر. Hadis yang kedua, hadis yang sama, hadis Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu taala anhuma, beliau bahwa beliau berperang bersama Nabi SAW sebuah peperangan qibala Najdin, ke arah Najd ya. Falamma qafala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah nabi selesai dan balik, qafala ma Jabir ikut bersama nabi ya, fa adrakathumul qailatu yawman, maka suatu hari mereka tidur siang. Al-qaila adalah kata kerja dari qailula. Ya, pada suatu hari orang-orang tidur di siang hari yang sangat terik. Ya. Kata-kata yang sangat terik ini saya tidak tahu di mana bahasa Arabnya. Al-qa'ila adalah bukan kata kerja tetapi kata yang menunjukkan pekerjaan atau pekerja yang melakukan perbuatan. Perbuatannya qailulah, tidur sebelum siang hari. Ya. Qailula. Lalu mereka pun tidur siang. Ya. Nabi bersama pasukan tidur siang. Dan kejadiannya di lembah yang tadi dalam riwayat yang pertama. Di sebuah lembah yang banyak duri, pohon berdurinya. Nah, kemudian lanjutan ceritanya sama. Ketika mereka semua istirahat tidur siang. Datanglah orang tadi menjadikan Nabi SAW sebagai target untuk membunuhnya, musuh ya, mereka yang dia sekembalinya pasukan, ia membuntuti mereka, mencari kesempatan untuk membunuh Nabi dan ia mendapatkannya, tetapi justru yang terjadi seperti yang tadi kita ketahui dalam hadis yang pertama. Jadi hadis yang kedua merupakan hadis Jabir yang hadis Jabir radhiyallahu taala anhu juga Cuma sedikit perbedaan dari redaksinya. Di sini mereka tidur siang. Ya, mereka tidur siang di suatu hari dan lanjutan ceritanya sama. Ya. Berikutnya 5901 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Aban bin Yazid qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir radhiyallahu anhuma qala aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhatir riqa' bima'na hadits az-Zuhri wa lam yadhkur thumma lam ya'rid lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan kami kembali dari peperangan bersama Nabi sehingga kami tiba di Dzatir Riqah. Ini penjelasan tentang tempat kejadian yang tadi namanya Dzatir Riqah. Ya. Lembah yang mana mereka tidur siang di situ namanya Dzatir Riqah atau daerahnya namanya Dzatir Riqah. Dan mereka istirahat tidur tiba-tiba ada laki-laki yang menuju Nabi untuk membunuhnya dan Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya. Wallahu ya'simuka minan nas. Surat Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas pada halaman 727. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah memelihara atau melindungi kamu dari gangguan manusia. Gangguan di sini maksudnya upaya pembunuhan. Adapun gangguan fisik, ya, seringkali dilakukan oleh manusia, apalagi di Mekah. Nabi SAW disakiti, dilempari, ya, kemudian diletakkan perut unta, perut atau isi perut unta ya, yang sudah disembelih di punggungnya ketika dia sujud. Ini gangguan yang luar biasa, berat, basah, bau. Nabi SAW sedang mengagungkan Allah, memuliakan dan membesarkan Allah ketika sujud. Ini gangguan yang luar biasa yang dimaksud dengan gangguan yang dijanjikan oleh Allah adalah gangguan pembunuhan. Ketika mereka hendak membunuh Nabi di malam hijrah, dilindungi oleh Allah. Ya. Dan upaya-upaya untuk membunuhnya selama perjalanan hijrah dilindungi oleh Allah. Ya. Kemudian di Madinah juga demikian. Ya. Kemudian yang tadi dalam cerita hadis ini, ya, ini juga dilindungi oleh Allah. Padahal sangat mudah bagi orang tersebut untuk membunuh Nabi. Tidak ada orang di sana, sahabat sudah pada tidur semua karena kelelahan di tempat-tempat yang terpisah. Ya. Tinggal menorokkan atau menekankan ujung pedang ke lehernya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Dengan hanya menyebutkan bahwa yang melindunginya Allah dua kali, orang tadi hilang semangatnya untuk membunuhnya. Dia sendiri yang menyarungkan pedangnya kembali dan dia duduk. Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bagaimana bentuk perlindungan yang Allah berikan kepada nabinya? Dengan hanya sekedar membalikkan hatinya dari semangat membunuh kemudian berubah. Ya, hilang keinginannya membunuh. Sebagaimana Umar dalam cerita yang masyhur ketika cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab. Awalnya keluar dari rumah ingin membunuh Nabi. Sampai di rumah Nabi justru bersyahadat. Ya. Keluar dari rumahnya menghunus pedang. Ya. Dan ini memang sudah kalau sudah sebegitu tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Tetapi ternyata sesampainya di rumah Nabi dia bersyahadat. Ya, memeluk Islam. Hanya antara rumahnya dengan rumah Nabi saja. Dengan mudahnya Allah membalikkan hatinya. Dan begitu juga kasus yang tadi dengan mudahnya dengan hanya mendengar jawaban dua kali Allah, Allah berubah. Ya, dia sendiri yang menyerungkan pedang dan tidak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ya. Fayakun. Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaum muslimin. Ya, semua hadis yang ada di bawah bab ini tentang ketawakalan Nabi, dia satu hadis tapi dengan riwayat yang berbeda-beda, dengan jalur yang berbeda-beda, kasusnya satu. Ya, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan bab yang kelima. Kata Imam Nawawi, babu bayani misli ma ba'ad bayanu masalu ma ba'atha Allahu babu bayani masalu ma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-huda wal ilmi. Ya, mislu bayanu masali ma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-huda wal ilmi. Bab penjelasan perumpamaan, ya, apa yang Nabi diutus membawanya dari petunjuk dan ilmu. Petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi itu diberikan perumpamaan. Itu penjelasan tentang apa perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi. Nanti Nabi akan memberikan perumpamaannya. Dan perumpamaannya sangat gamblang, sangat mudah dipahami. Ya, hadisnya masyhur, cukup panjang memang. Hadis nomor 5902. 5902. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Amir Al-Asy'ari wa Muhammad ibn Al-Ala wal lafdhu li Abi Amir. Ini tiga orang guru Imam Muslim. Dan lafaz yang akan dia bawakan, lafaz salah satu dari gurunya yang tiga tadi, yaitu Abu Amir Al-Asy'ari. Wal-lafzu li Abi Amir. Qalu, mereka bertiga berkata, haddathana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa, sahabat Nabi Al-Asy'ari. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi 'azza wa jalla min al-huda wal 'ilmi." Sesungguhnya perumpamaan tentang apa yang Allah mengutus saya membawanya dari petunjuk dan ilmu, kamathali ghaitsin. Jadi perumpamaannya seperti ghais. Al-ghais adalah al-matar, hujan. Jadi petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi itu diperumpamakan oleh beliau dengan air hujan atau dengan hujan. Kamatsali ghaitsin. Hujan ini diceritakan oleh Nabi, asaba ardan. Ya. Hujan yang turun ke bumi, yang menerpa dan menimpa bumi, diturunkan ke bumi, maka bumi yang dihujani tersebut, permukaan tanah yang turun hujan di atasnya itu dibagi oleh Nabi. Ya, fakanat minha, maka di antara permukaan bumi atau di antara tanah yang menerima hujan tadi ada yang merupakan taifatun tayyibah. Fakanat minha taifatun tayyibah. Ya, di antara bumi itu ada yang bahagian yang baik, diistilahkan dengan tayyibah. Ya, bahagian bumi yang tayyibah. Qabilatil ma fa ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Yang tayyibah ini menerima air. Ya, menerima air, menyerap, kemudian membuat dia subur. Lalu apa yang terjadi? Maka dia menumbuhkan al-kala wal-usbal kathir. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, dan rumput-rumput yang banyak. Ya. Tanaman-tanaman. Ini bahagian bumi yang menerima. Sehingga dia menyerap dan tanahnya jadi subur. Nanti akan menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi manusia atau bagi makhluk-makhluk yang nanti dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Ini yang pertama. Kemudian wakana minha, dan ada di antara bumi atau tanah itu yang ajadib. Tadi tayyiba, yang sekarang ajadib. Ajadib itu bentuknya amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wazara'u atau wara'u. Ajadib ini dia menampung air. Kalau tadi menyerap, kalau ini menampung. Tidak menyerap, tetapi dia menampungnya sehingga berkumpul air di sana. Berkumpul air di bagian tersebut sehingga Allah memberikan dengannya kepada manusia manfaat. Fasyaribu minha, maka mereka mengambil air yang terkumpul tadi untuk minum. Wasaqau, untuk menyirami ya tanaman-tanaman. Ya, karena tanaman itu bukan hanya sekedar mengambil makanan dari dalam perut, tapi dia juga membutuhkan siraman. Maka disiramlah. Ya, bila mana tanaman tersebut tidak disentuh oleh air, maka dia dibawakan air. Dan air yang dibawa tentu air yang tersimpan seperti tadi. Ya, wara'au, dan mereka berikan minuman kepada hewan ternak. Ini luar biasa manfaatnya. Tanaman untuk minum, kemudian untuk menyirami tanaman, kemudian untuk memberi minum kepada hewan-hewan ternak. Semuanya manfaat untuk manusia. Ini bagian kedua. Dia tidak bermanfaat, dia tidak subur, tetapi dia memberikan manfaat kepada yang lain. Manusia bisa minum, manusia bisa memberikan minuman kepada hewan-hewan ternaknya, manusia bisa menyirami tanaman-tanamannya, sementara dia tidak subur. Dia tidak subur, dia tidak mengambil manfaat. Kalau tadi dia bermanfaat dan memberi manfaat. Kalau ini dia tidak mengambil manfaat, tetapi dia memberi manfaat. Memberi manfaat. Bahagian yang ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan ada bentuk tanah yang berikutnya, bahagian berikutnya yang lain, yaitu innama hiya qi'an. Ini bentuk yang ketiga dari tanah yang menerima hujan, yaitu qi'an, tanah yang tidak memiliki khususan yang pertama dan juga tidak memiliki kekhususan yang kedua. Tidak bermanfaat baginya dan tidak memberi manfaat untuk yang lain. Ya. Dinamakan, diistilahkan oleh Nabi dengan qi'an. Ya, qi'an. La tumsiku ma'an, dia tidak menampung air. Wa la tumbitu kala'an, dan juga dia tidak menyerap dan tidak menumbuhkan tanaman. Tidak ada manfaat. Dia tidak bisa mengambil manfaat untuk dia, dan dia juga tidak memberi manfaat untuk orang lain. Ya. Itulah perumpamaannya. Jadi petunjuknya, ilmunya hujan. Kemudian orang-orang yang menerima petunjuk dan ilmu tersebut ada tiga golongan. Ya, yang pertama mengambil manfaat. Kalau dia sudah bermanfaat, maka pasti dia memberi manfaat. Kalau dia sudah mengambil manfaat, maka dia pasti memberi manfaat. Yang kedua tingkatannya, dia tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi justru mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, tidak mendapat manfaat atau mengambil manfaat dan juga tidak memberi manfaat. Ini yang qi'an, ini ada manusia yang seperti ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَا فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ. Maka itulah, demikianlah perumpamaan orang yang berilmu dalam agama Allah, lalu memberinya manfaat. Dia berilmu dan ilmu itu bermanfaat baginya. مَنْفَقُهَا فِي دِينِ اللَّهِ, ini ilmu yang didapatkannya. Kemudian وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ, dan dia dan ilmu itu memberinya manfaat dengan apa yang Allah mengutus saya dengannya. Fa'alima wa'allam. Dia mengetahui dan dia mengajarkan. Dia mengetahui dan dia mengajarkan. Ya. Ada orang yang mengajarkan ilmu, yang sudah mengetahui dan dia mengajarkan. Ya. Ada orang yang mengambil manfaat terlebih dahulu, mengajarkan dan hidupnya, perilakunya, tabiatnya, akhlak dan adabnya persis dengan yang diajarkannya. Ini golongan yang pertama. Ilmu yang dia pelajari dan dia pahami itu bermanfaat untuknya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Matsalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'atsani Allahu bi. Fa'alima wa 'allam. Ya, dia berilmu dan dia terapkan ilmunya, kemudian dia mengajarkan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia tidak mengamalkan. Ya, dia berilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Dia mengajarkan. Dia mengajarkan. Ya, dia mengajarkan dan di sana banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Banyak orang mengambil manfaat darinya walaupun dia dari sisi pengamalan tidak terlalu memuaskan. Sementara yang ketiga, jadi untuk perumpamaan yang pertama ini, ya, orang yang berilmu dan mengajarkan. Ya, ini termasuk di dalamnya dua percontohan tadi, yaitu yang pertama Thayyibah, yang kedua Ajadib. Dia berilmu dan mengajarkan. Ya, masuk dalam dua perumpamaan tadi. Berilmu mengajarkan dan dia telah menerapkan dalam kehidupannya, berarti dia Thayyibah. Bermanfaat dari mengambil manfaat dari ilmu itu dan memberi manfaat. Sementara yang contoh yang kedua tidak mengambil manfaat tapi memberi manfaat, dia berilmu dan mengajarkannya. Tetapi baginya pribadi tidak terlalu bermanfaat. Makanya di sana masih banyak orang yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Dan ini luar biasa. Dalam kita meyakini bahwa ketika seseorang menyampaikan ilmu agama, ya, di sana banyak orang yang akan mengamalkannya, sementara yang mengajarkan belum mengamalkan, ya, atau bahkan tidak mengamalkan apa yang diajarkan tadi. Dia memberi manfaat untuk orang lain, sementara ilmu yang tadi dia ajarkan tidak bermanfaat baginya. Ini golongan yang pertama dan kedua. Kemudian, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepala kepada petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi. Sama sekali tidak peduli. Ya. Lam yarfa' bidzalika ra'san. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Jangankan mempelajari, untuk melihat pun tidak. Menoleh kepada ilmu agama pun tidak. Ya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan tidak menerima petunjuk yang aku bawa. Tidak suka dia. Yang berhubungan dengan petunjuk Nabi itu dia tidak suka. Ini perumpamaan bumi yang tadi. Allah telah berikan dia nikmat hujan, tetapi dia tidak mengambil manfaat dan juga tidak menyimpan manfaat untuk disampaikan kepada yang lain. Dia tidak menerimanya. Dia tolak. Ya. Dia memang ditimpa oleh hujan, tetapi dia dorong ke tempat yang lain. Ya, sehingga yang lain ada yang menyerapnya, ada yang menampungnya, sementara dia tidak bermanfaat sedikit pun dan tidak memberi manfaat. Dia tolak. Dan dia tidak, siapapun yang mengambil setelahnya, dia bukan urusan. Dia tidak ajarkan. Mental. Nah, ini yang perumpamaan yang ketiga, yaitu kai'an. Perumpamaan tanah yang menerima hujan, dia tidak menerimanya dan dia juga tidak mengambil manfaat. Dia tolak dan tidak mengambil manfaat sehingga orang lain juga tidak mengambil darinya. Dia ditolaknya, kemudian hujan itu pergi ke arah yang lain, ditampung di tempat yang lain atau tiba di belahan bumi yang lain kemudian diserap oleh bumi tersebut, sementara dia menolaknya. menolaknya untuk dia bermanfaat baginya, menolaknya untuk menyimpannya agar diambil manfaat oleh orang, oleh manusia. Nah, itulah perumpamaan orang yang tidak mau menerima petunjuk Nabi, tidak mau ya menerima ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah luar biasa perumpamaan, luar biasanya perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Nabi mengumpamakan seperti hujan, dan orang yang menerimanya diperumpamakan, diumpamakan oleh Nabi dengan tanah-tanah yang tiga jenis tadi. Dan pertanyaannya, kita bagian yang mana? Ya, kita bagian yang mana? Nah, tentu kita bisa meletakkan diri kita di mana posisi kita. Apakah posisi kita ke posisi yang pertama? Dan itu tidak mustahil, karena terbuka kesempatan kita untuk memilih untuk menjadi golongan yang pertama, mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, sehingga dia bisa menerapkan dalam kehidupan sendiri, kemudian menyebarkan kepada orang lain. Sangat mudah. Kemudian bagian, kalaupun tidak, maka jadilah orang yang memberi manfaat kepada yang lain. Kalau kita tidak bisa mengamalkan, silakan ajarkan kepada yang lain. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan sampai menjadi golongan ketiga, tidak peduli dengan petunjuk dan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dunia tidak bersama Nabi, akankah mungkin dia bersama Nabi di akhirat? Mustahil. Kalau dia tidak bersama Nabi di dunia dengan tuntunannya, dengan sunnahnya, mustahil dia bersama Nabi di akhirat. Jangankan untuk bersama, untuk mendekat saja tidak dibenarkan. Dia mau mendekati Nabi, tetapi dia halau. Untuk meminum dari telaga Nabi juga tidak dibiarkan, karena di dunia dia tidak peduli, dan bahkan memusuhi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi orang-orang yang menerapkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal-iyadzubillah. Maka di sini nampak pentingnya kita untuk berusaha mencintai, ya, untuk mencintai petunjuk dan ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itulah hadis yang pertama dan satu-satunya hadis di bawah bab ini. Ya. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Ya. Seperti contoh halaman 733. Maksud hadis di atas adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW diumpamakan seperti hujan, dan bahwasanya tanah yang ada di muka bumi ini terbagi tiga. Begitu pula halnya dengan manusia yang menerima petunjuk Nabi terbagi tiga. Tiga jenis tersebut adalah, pertama, tanah yang dapat menyerap air hujan sehingga dapat subur setelah sebelumnya gersang dan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga manusia dan binatang pun dapat menggunakannya. Bisa juga dijadikan bentuk lahan pertanian dan lain sebagainya. Hal ini sama dengan jenis manusia yang pertama, yaitu ketika petunjuk dan ilmu sampai kepadanya, maka dia menjaga dan menghafalnya, sehingga hatinya menjadi hidup, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, dia adalah orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmu yang telah didapatinya, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kedua, tanah yang tidak dapat menyerap air dan tidak bermanfaat bagi zatnya, namun mempunyai fungsi yang lain, yaitu menahan air untuk makhluk lain, sehingga manusia dan binatang dapat menggunakannya. Hal ini juga sama dengan jenis manusia yang kedua, yaitu orang yang mempunyai hati yang dapat menghafal banyak ilmu, namun tidak mempunyai pemahaman yang mendalam. Ilmu tersebut tidak melekat di akalnya, sehingga dia tidak dapat menggali makna dan hukum dari ilmu yang telah dipelajarinya. Orang ini juga tidak berusaha untuk melakukan ketaatan dan mengamalkan ilmunya, dan dia hanya bisa menghafal sampai ketika orang yang haus akan ilmu pengetahuan datang kepadanya karena melihat ilmu yang dimilikinya tersebut bermanfaat, maka penuntut ilmu itu pun belajar darinya. Akhirnya orang yang menuntut ilmu ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajarinya, dan dia pun mengajarkannya kepada orang lain. Ketiga, tanah gersang yang tidak dapat menumbuhkan apapun. Tanah ini tidak dapat menyerap air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia atau binatang. Ini adalah perumpamaan bagi manusia dari jenis ketiga. Orang ini tidak memiliki hati yang dapat menghafal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan tidak pula mempunyai kesadaran untuk menuntut ilmu. Jika mendengar sebuah ilmu disampaikan, maka ia tidak mau mengamalkannya dan tidak pula menghafalnya agar bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam. Di dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran yang berharga. Antara lain, boleh membuat perumpamaan. Dan ini memang sudah merupakan apa uslub Al-Quran. Bukan hanya hadis, tetapi Al-Quran. Uslubnya memberikan perumpamaan. Banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan nyamuk, ya. Perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon, ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah memberikan perumpamaan agar kita mudah memahaminya dan sangat mudah kita paham tentang bentuk hidayah yang dibawa oleh Nabi. Perumpamaannya seperti hujan, kemudian bumi yang menerimanya terbagi tiga. Seperti itulah petunjuk yang dibawa oleh Nabi, ya. Orang yang mendengarnya, yang menerimanya terbagi tiga. Yang bermanfaat, mengambil manfaat dan memberi manfaat. Orang yang tidak mengambil manfaat tapi memberi manfaat. Dan orang yang sama sekali tidak mengambil manfaat dan juga tidak memberi manfaat kepada orang lain. Ini luar biasa dan ini pelajaran penting. Bukan hanya di dalam hadis, tetapi Al-Quran juga Allah memberikan perumpamaan. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. Dan ada dua disertasi yang mengumpulkan ini. Sebelumnya ada dosen saya mengumpulkan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang akidah. Yang diambil dari yang nanti disimpulkan tentang pembahasan akidah. Kemudian ada teman saya dari Burma, ya. Dia asalnya Burma tetapi sudah lama di Mekah, ya. Kemudian masuk S2 sama, S3 juga sama. Di program S3-nya dia mengajukan juga ini, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Dikumpulkan semua perumpamaan kemudian diambilnya tentang masalah tauhid al-asma wa sifat atau senada dengan itu. Dan ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan yang Allah berikan. Seperti rumah laba-laba, ini perumpamaan. Ya. Perumpamaan rumah laba-laba. Perumpamaan orang yang menyembah selain Allah dengan orang yang memanggil orang yang sudah mati. Ya. Orang yang mengibadati selain Allah itu seperti orang yang memanggil orang yang sudah dikuburkan. Diberi perumpamaan. Seperti orang yang ingin minum dengan jarak jauh, kemudian dia mengambil dengan tangan saja tidak sampai, tapi dia justru memonyongkan mulutnya untuk sampai ke air tersebut. Seperti itulah orang yang menyembah selain Allah. Tangan saja tidak sampai, apalagi mulut untuk mengambil air tersebut. Dan bahkan Allah berikan perumpamaan seperti orang yang melihat Fata Morgana. Di jauh kejauhan air, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Kerikil atau pasir saja. Banyak perumpamaan yang Allah berikan Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak. Salah satunya tadi perumpamaan petunjuk, ya, yang diturunkan Allah kepada Nabi dan orang-orang yang menerimanya seperti hujan yang turun ke bumi. Ada satu perumpamaan lagi, orang yang berdakwah. Hadisnya juga sahih. Orang yang berdakwah di jalan Allah, ya, masalul qa'imi fi hududillah wal waqi' fiha. Perumpamaan orang yang menegakkan, ya, batasan-batasan Allah, menerapkan hukum, petunjuk Allah, aturan-aturan Allah dengan orang yang melanggarnya. Perumpamannya apa? Seperti orang yang berada di sebuah kapal, ya. Dan mereka mengundi untuk bisa mendapatkan tempat. Akhirnya konsekuensinya sebagian berada di bagian bawah dan sebagian lagi berada di atas jaknya. Bagi yang berada di bawah untuk ngambil air, air laut, mereka mesti naik ke atas, ya, naik dan bahkan melangkah-langkahi orang-orang yang di atas, kemudian mereka mengambil air laut untuk kebutuhan mereka, untuk buang hajat dan seterusnya, lalu mereka turun ke bawah, ke tempat mereka, di mana mereka berada. Jadi, ketika ada ide dari sebagian mereka, kenapa kita mesti naik susah-susah naik ke atas, kemudian mengganggu saudara-saudara kita di atas untuk mengambil air? Kenapa kita tidak bolongkan saja di bagian ini? Bocorkan kita, air masuk ke dalam kita, karena mereka kan di bawah. Bocorkan kapalnya, kemudian air masuk. Ya. Sehingga kita tidak lagi mengganggu orang di atas. Ide kan yang bagus, tetapi bahayanya yang matikan semua. Kalau seandainya tidak ada yang mencegah orang yang punya ide ini, dan itu ide yang buruk, ya, bagi mereka ide yang bagus, karena, dan makan modusnya baik, untuk tidak mengganggu orang di atas. Dan susah-susah mengambil air, kita cukup bolongkan sedikit saja. Nanti air masuk dari laut ke dalam, kayak keran. Tapi ini bahaya. Ya. Kalau seandainya tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menasihati dan menghalang-halanginya, maka apakah mereka saja yang tenggelam? Enggak, semua tenggelam. Yang di atas tenggelam. Padahal tujuan mereka awalnya kan untuk tidak mengganggu yang di atas. Ketika mereka melakukan ini, bahkan bukan mereka yang di atas yang terganggu, semua mereka akan binasa. Ya. Ya. Tetapi kalau ada satu orang saja yang menghalang-halangi dan menasihati, mengingkari, maka semuanya selamat. Najau wa najau jami'an. Inilah dakwah di jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, tegaknya dakwah ini menghindarkan umat dari bencana, mengangkat bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak ada yang mengingkari kemungkaran, tidak ada yang menegakkan dakwah dan nasihat di umat ini, maka Allah timpakan untuk semua bencana tanpa terkecuali. Ini perumpamaan juga yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya hadis yang sekarang kita pelajari. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah bab yang kelima, dan ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, nampak oleh kita bagaimana bumi ini ya terbagi tiga dalam menerima hujan. Dan begitulah manusia dalam menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak untuk kita perhatikan hadis ini, dan sangat pantas untuk kita letakkan, untuk terus kita introspeksi di mana letak kita. Apakah golongan yang pertama, atau golongan yang kedua, atau golongan bahkan yang ketiga, wal-iyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Bab yang keenam ya. Babu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa mubalaghatihi fi tahdhirihim mimma yadurruhum. Ini bab juga luar biasa, dibuat oleh Imam Nawawi. Kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Syafaqah. Kasih sayang yang luar biasa terhadap umatnya. Wa mubalaghatihi fi tahdhirihim. Dan bersangatannya, beliau mengingatkan umatnya dari apa yang membahayakan mereka. Jadi dia khawatir sekali bahaya menimpa umatnya, maka dia berhati-hati memberikan pelajaran-pelajaran, mewanti-wanti, mengingatkan jangan begini, jangan begini, nanti kalian akan begini. Dia khawatir kebinasaan menimpa umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran kalau tidak salah. Laqad ja'akum, surah Imran ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Ini yang berkenaan dengan bab ini. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat. Ya. Terasa olehnya apa yang memberatkan kalian, apa yang menyusahkan kalian. Bila mana kalian ditimpa oleh kesusahan atau kesulitan, dia pasti akan merasa berat, merasa sedih. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Bagaimana umatnya tidak ditimpa oleh kesempitan, oleh kesusahan, oleh kesengsaraan, dia berupaya untuk memberikan arahan-arahannya, mengingatkan, jangan sampai kalian lakukan ini, karena nanti akan membahayakan kalian. Ya, inilah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini memang sangat layak untuk kita pelajari, dan kebetulan pula dalam suasana yang seperti ini, ketika orang ya merasa kecintaannya kepada Nabi itu terusik oleh orang-orang yang menyakiti Nabi, maksudnya orang-orang yang mencela Nabi, mencaci Nabi, maka saat-saat yang seperti ini kita harus mempelajari, membaca hal-hal yang seperti ini untuk menumbuhkan. Di samping itu menggugah hati kita, membuat kita sadar apakah selama ini kita benar-benar cinta kepada Nabi atau tidak. Ya, sehingga orang-orang menyakiti Nabi SAW dengan mencela dan mencaci makinya. Apakah reaksi kita juga merupakan sesuatu yang merupakan cinta Nabi atau tidak? Ini juga perlu kita introspeksi. Maka membaca, ya, bagaimana besarnya rahmat bumi untuk bumi ini dengan pengutusan Nabi, atau bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya, ini luar biasa manfaatnya. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 5903 ya. 5903. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdullah ibn Barrad al-Ash'ari wa Abu Kuraib wal lafdhu li Abi Kuraib qala haddatsana Abu Usama an Buraid an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu taala an Abi Musa al-Ash'ari an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mathali wa mathala ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qaumahu. Ini perumpamaan yang lain ya. Perumpamaan yang lain yang diperumpamakan juga sama, yaitu tentang pengutusan Nabi. Inna mathali wa mathala ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qaumahu faqala ya qaum inni ra'aytul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul 'uryan fannaja fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fa'antalaku ala muhlatihim wa kadzabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum fa'sabbahahumul jayish fa'ahlakahum wajtahahum fa'ahlakahum wajtahahum fa'dhalika mathalu man ata'ani wattaba'a ma jiktu bih ma jiktu bihi wa mathalu man asani wa kadzaba ma jiktu bihi min al-haq. Ini perumpamaan yang lain ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya perumpamaan saya dan apa yang saya bawa, ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk saya bawa, wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, ya, kamathali rajulin, seperti seseorang ataqaumahu, datang kepada kaumnya. Faqal, dan dia mengatakan kepada kaumnya, memberikan peringatan. Ya qaumi, wahai kaumku, inni ra'aitul jaysha bi'ainayya. Sesungguhnya saya melihat pasukan dengan kedua mata saya ini, sebuah pasukan besar. Saya melihat pasukan yang besar yang datang mengancam, datang ke negeri kita untuk memerangi. Wa inni anan nadhirul uryan. Sesungguhnya saya ini umpama pemberi peringatan telanjang. Kalau dahulu orang yang memberikan peringatan agar dia agar dia dipercayai bahwa dia benar-benar memberikan peringatan tentang bahaya yang mengancam kepada kaumnya, maka dia copot pakaiannya. Kemudian dia, bukan dari tempat yang sama, bukan dekat mereka, tapi di tempat yang jauh ya, di atas bukit misalnya. Kemudian dia memberikan pengumuman dengan keadaan telanjang. Ini asal-muasalnya. Agar apa? Agar orang benar-benar tahu bahwa dia adalah pemberi peringatan yang jujur. Yang harus diterima berita bahaya yang mengancam tersebut. Maka dia lepaskan pakaiannya, kemudian dia menyampaikan pengumuman. Kalau dia nampak tidak berpakaian dari kejauhan, maka orang pasti akan pergi dan mengambil peringatannya, akan mencari keselamatan. Dan turun-temurun sampai di generasi ini, di generasi Nabi SAW, orang paham. Walaupun tidak telanjang, tetapi dengan mengatakan saya adalah an-nadhirul uryan, saya pemberi peringatan yang telanjang, walaupun dia tidak melepaskan pakaiannya, orang akan paham bahwa dia benar-benar jujur menyampaikan peringatan. Ya, ini yang dimaksud. Kalau sudah dikatakan demikian, maka orang tahu bahwa dia benar-benar jujur menyampaikan peringatannya. Lalu kata beliau, kata orang tadi, fannaja, selamatkanlah diri kalian. Ya, selamatkan diri kalian. Pasukan besar, tentara. Ya, saya melihat dengan mata kepala saya datang menuju negeri kita. Selamatkanlah. Saya ini memberi peringatan yang telanjang. Kemudian apa yang terjadi? Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumi. Ada sebagian dari kaumnya yang menerima peringatan tadi dan mentaatinya. Fa'adlaju, maka mereka pun masuk. Fantalaku ala muhlatihim. Lalu mereka meninggalkan negeri tersebut dengan perlahan-lahan. Bersembunyi-sembunyi, mengendap-endap, kemudian melarikan diri. Wa kadzabat ta'ifatun minhum. Adapun sekelompok yang lain mendustakan. Ya. Fa'asbahu makanahum. Malam hari itu mereka tetap di negeri mereka. Dan besoknya mereka tetap di sana. Fasabbahahumul jais. Maka besok harinya pasukan menyerang mereka. Fa'ahlakahum wajtahahum. Maka mereka pun dibinasakan dan dimusnahkan semuanya. Habis. Karena pasukan besar. Tak kuasa mereka mempertahankan diri mereka. Ya. Itulah perumpamaannya. Fadzalika mathalu man ata'ani wattaba'a ma ji'tu bihi. Maka itulah perumpamaan orang yang mentaati saya dan mengikuti apa yang saya bawa. Selamat. Ya, karena mereka ya percaya, kemudian bersiap-siap, kemudian berangkatnya pun dengan penuh kepercayaan dan mereka selamat. Lari dari kampungnya selamat. Sementara wa mathalu man asani wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Perumpamaan orang yang mendurhakai saya dan mendustakan apa yang saya bawa dari kebenaran. Tidak percaya bahwa ada neraka, ya, ada nanti hisab, ya, sehingga di dunia mereka berleha-leha, bersantai dan mendustakan Nabi, nanti mereka akan binasa. Itulah perumpamaannya. Yang bersiap-siap di dunia untuk menyelamatkan diri nanti di akhirat, maka mereka selamat. Yang mendustakan Nabi dan tidak percaya, dan di dunia menghabisi hidupnya untuk dunia saja, maka akan binasa. Inilah perumpamaannya. Bagaimana seseorang itu selamat, yaitu mengikuti Nabi. Mengikuti dan mempercayai, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersisa 1, 2, 3, 4 hadis. Kita lanjutkan. Berikutnya 5904. 5904. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Qurashi an Abi Zinad. Baik, saya teringat kemarin ada yang mengingatkan, ya. Kita selesai itu sudah 6:30. Dia menanyakan apa masih ada waktu salat syuruq. Saya bilang sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya salat duha. Maka saya teringat tadi, maka mungkin besok mulainya insyaallah kita karena suruh jam berapa? Jam 6 lewat 10 ya? Ya. Berarti sekarang ini masih ada, maka kita selesai insyaallah jam 6:15 selesai, sehingga kita ada yang ingin mengejar keutamaan salat suruh maka masih mendapatkannya. Dan pengumuman sekaligus, ya, untuk hari ini kita cukup pembelajaran kita dan kita tambahkan pengumuman bahwa Jumat yang biasanya kita gunakan untuk menafsirkan atau menjelaskan bacaan-bacaan imam, karena kita berusaha menyelesaikan juz yang sekarang ini sebelum berakhir 2020, maka kita ambil hari Jumat juga untuk membaca Sahih Muslim. Jadi besok mulainya kita pelajarannya Sahih Muslim. Ya, pelajarannya Sahih Muslim. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.